Không nhớ. Dạ, cũng ngồi về nhà. Nên chị gọi là ôi nằm cùng ngồi. Có cái gì còn đọc ra, mình là vừa lì hắn cầm ra chứ. Rừng là em đi đôi hắn cùng ngồi à gặp. Bà rộng rồi mà chị bảo đi nằm gần. Mày nằm nè. Ăn hà la sàn. Nông cứ đủ đệ lì mà. Hangko tu hota jo, hangko tu o ila, hangko tu kri ato. Nyolon salah, hetarku mejato. Pakon cewek nyoya Allah lumpah me abo. Bagadat bunge, bacut macuke, raya perkara. Bah pimenan hana medale, kasihan lon weh lon anggap nyan bungong cinta. Sunde subhanallah. Salah ulan hantam yang benar. Sunde subhanallah. Dumpu salah ulan hantam yang benar. Bagadat mehop nyama kere op hana leji pegahabat. Tapi kadang memang kata betul, memang salah lon cabak tak dalam asmara. Sunde subhanallah. Dumpu salah ulon hantam yang benar. Sunde subhanallah. Dumpu salah ulon hantam yang benar. Sunde subhanallah. Dumpu salah ulon hantam yang benar. Sunde. Subhanallah.